semakin tersiksa. Hanyalah harap buatku bisa bertahan. Aku beri jiwa ini semua menghinaku terbelenggu. Dapat membawa diriku beriman ke dalam dosa. Inginnya aku luruskan mengapa terlalu